437. Nah. Jadi kita baca ayat yang selepasnya itu, adapun firman Allah Taala dalam surah yang lain berkenaan dengan Yahya alaihissalam, wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin, iaitu menjadi ikutan menahan diri hasuran dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Satu lagi pujian daripada Allah SWT kepada siapa? Nabi Yahya AS dalam surah lain, surah Ali Imran. Jadi dia seorang sayyid, seorang ikutan, pemimpin. Ini juga kita telah bahaskan apa hukumnya sebutkan Sayyiduna Yahya ke, Sayyiduna Muhammad ke, Sayyiduna Ibrahim. Tentu sekali pun boleh. Mereka semua adalah ikutan, mereka adalah imam. Dalam ayat lain disebutkan imam. Ini semua tak ada masalahnya. Masalahnya apabila kita membaca Sayyidina Ibrahim Muhammad, Sayyidina Ibrahim dalam tasyahud kita, itu sahaja yang kita tahu ada masalah. Lain tidak ada masalah. Kerana lafaz-lafaz di dalam solat itu dipertikaikan oleh ulama, apakah boleh kita tambah-tambah ataupun kita cipta-cipta, ataupun dia telah ditetapkan mesti kita laksana atau baca sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan ini kita dapati bahawa perkara seperti ini tak sepatutnya kita tambah-tambah ataupun kita cipta-cipta, tetapi kita ikutlah bagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Sebab Rasulullah SAW telah perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan Rasulullah SAW dah terangkan macam mana nak solat, dah solat depan sahabat. Kemudian lepas-lepasnya juga begitu. Khususan tasyahud ini Nabi SAW telah mengajar dalam hadis yang sahih, mengajar tasyahud ini lepas-lepasnya seperti Nabi SAW ajarkan sahabat ayat-ayat Al-Quran, yang ini sebijik-sebijiknya telah dihafalkan kepada para sahabat. Jadi dengan itu tak boleh lah, kalau ada 2-3 riwayat, maknanya 2-3 riwayat tu tak boleh kita tambah-tambah. Itu masalahnya. Baik, bukan kerana apa ni, kita tak benarkan tambah-tambah secara mutlak, boleh zikir dan apa juga gelaran khabar dan sebagainya. Boleh kita nak panggil Rasulullah SAW Sayyid, kita nak panggil dia Imam Mutakin, Sayyidul Mursalin ke nak apa ke. Yang penting apa? Mesti benar. Sebab khabar tu ada syaratnya. Khabar itu mesti bertepatan dengan wakil, dengan realiti. Kalau betul apa yang kamu cakap kan, insyaAllah tak ada masalah. Selagi tidak ada permasalahan kat situ, maka tidak salah kita panggil Rasulullah SAW. Jadi kalau kita panggil Nabi SAW dengan panggilan-panggilan yang melampau, memuji terlampau sangat sampai mengagung-agungkan Rasulullah SAW, ataupun letakkan sifat-sifat yang luar biasa, sifat-sifat yang mungkin hanya ada pada Allah SWT, kepada Nabi SAW atau siapa juga, maka di situlah letaknya kesalahan. Di situ kita telah mengkhabarkan khabar yang bohong dan dusta. Dengan ini terdapat satu hadis Rasulullah SAW yang kita faham, yang kita selalu baca, itulah puterun ikama ataratin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kau memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sampai mereka kata apa? Isa itu anak Allah, Isa itu Allah pun juga ada. Jadi yang itu semua telah melampau-lampau. Jangan. Jadi katakanlah aku Abdullah wa Rasuluh, aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kita tolak secara mutlak dan kita tak benarkan secara rambang ya. Jadi tetap ada garisannya. Demikian berkenaan dengan lafaz-lafaz. Baik, kemudian ayat yang berikutnya, ada yang berpendapat bahawa yang dimaksud dengan kata Al-Hasun adalah orang yang menahan diri untuk tidak berhubungan badan dengan isterinya. Itu tafsiran di kalangan sebahagian mufassirin. Dan ada juga yang berpendapat berbeza dari itu, tetapi yang terakhir lebih tepat jika didasarkan pada firmannya. Jadi apakah hasur tu? Nabi Yahya ni tak mendatangi isterinya langsung. Kalau tak mendatangi isterinya, maknanya dia tak kahwin langsung. Adakah tu maknanya? Ataupun tidak, hasur lebih umum daripada itu, iaitu dia menahan nafsunya. Dia menahan nafsunya daripada perkara yang tidak dibolehkan. Kalau yang dibolehkan, takkan tidak dilakukan. Takkan dia tak makan, takkan dia tak minum langsung. Bukan macam itu. Tetapi dia mengawal hawa nafsu. Itu Rasulullah SAW dalam bulan puasa pun dia boleh mencium isterinya. Batu Aisyah radhiyallahu anha kata, tapi kamu siapa yang boleh mengawal irbahu? Siapa yang boleh mengawal hawa nafsunya macam Rasulullah SAW? Itu isyarat bahawa selain Rasulullah SAW tak boleh mengawal nafsunya, maka dengan itu tak sepatutnya kalau mereka takut, orang muda dan sebagainya, lagi-lagi baru kahwin, bulan Syakban baru kahwin, bulan madu pun belum sempat agaknya, jangan mendekati isteri. Sebab dia adalah satu langkah membawa kepada membatalkan puasa. Jika tidak, kalau orang tua, sebab tu ada fatwa di kalangan sahabat, kalau orang tua yang boleh kawal nafsunya, tak apa. Itu maksudnya. Jadi dia balik kepada keadaan masing-masing. Itu kekah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu saya juga telah dibawakan satu hadis daripada Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, terpajak juga. Ada satu kalau pelajar kemarin di Lorong Bayu, ada apa tu, seorang tu lah nak membolehkan lelaki ini berkhaluat bersendirian dengan isteri yang bukan mahram, isteri orang lah, isteri orang lagi, jadi wanita yang bukan mahram. Dan dia kata ada satu hadis dari Rasulullah SAW pada satu hari itu di tengah-tengah Madinah lah, tahu-tahu ada wanita datang dan dia kata, aku nak tanya sesuatu pada engkau ya Rasulullah. Lepas tu Rasulullah SAW pun berjalan dengan dia jauh daripada pandangan orang, jadi orang tak nampak, dan mereka berkata-kata. Jadi mereka kata itu ada Rasulullah SAW berkhaluat. Itu dia. Maknanya saya pun boleh berkhaluat. Jadi kenapa Rasulullah SAW boleh? Sebab apa? Asalkan kita aman daripada fitnah, maka tak apa, kita boleh berkhaluat. Nampak? Hadisnya kita terpaksa cek juga, tak pernah dengar hadis ni. Kita tengok hadisnya sahih. Hadis yang sahih Bukhari memang betul ada. Tetapi biasalah, kalau orang yang mungkin memang tak sanggup ataupun tak mampu tak rujuk hadisnya, kemudian syarah hadisnya, itu yang penting. Kita dah ada hadis, kita nak mengetahui kefahaman daripada hadis tersebut. Orang kata, tak juga boleh, maknanya boleh lah. Ataupun dia pun tak nak cakap apa-apa. Walaupun dia dengar macam-macam hadis Rasulullah SAW larang daripada berkhaluat, itulah. Sedangkan Alhamu tu pun kata Rasulullah SAW kematian. Alhamu tu boleh masuk bapak mertua ataupun pun, abang ipar pun dah kematian dah. Dan la yakhluwan ar-rajul bi imra'atin, kan, jangan seorang lelaki itu berkhaluat dengan dengar isterinya bukan melainkan dengan seorang mahram dan macam-macam lagi. Itu semuanya hampir ditenggelamkan dengan satu hadis macam gini aja. Tapi bila kita lihat, kita dapati Ibnu Hajar rahimahullah taala mentafsirkan hadis tersebut. Dan dalam riwayat lain, rupanya wanita itu ada sedikit masalah mental, fi aqlihi syai'un. Itu lafaz dia, ingat lagi saya. Pasal baru baca. Fi aqliha syai'un, maknanya akal dia ada sedikit, ada sesuatu. Mana dia? Dia tak seperti wanita biasa lah. Jadi dia ada sakit sikit. Itu agaknya Rasulullah SAW apa ni, kata orang tu, dia kesian. Dan dia seorang yang apa tu, amat mengasihani pada umatnya. Orang seperti ini dia layan, jangan dia tak tolak langsung. Dia layan kan dengan wanita lain maknanya. Dan juga ada beberapa perkara lah yang difahamkan. Jadi itu bukanlah dia pergi jauh-jauh sampai kat lorong-lorong apa, tidak. Cuma setakat apa, orang tak dengar apa yang dia kata, bukan terus tak nampak. Sebab ada riwayat lain, dia cakap apa lah sikit. Yang akhirnya hadis tu tak ada kena-mengena dengan yang khalwat yang kalau kita lihat yang zaman sekarang tu. Kalau kita nak banding dengan khalwat zaman sekarang, memang tak ada kena-mengena. Tak ada apa ni, jauh sekali kalau kita nak jadikan dalil dan hujah. Baik, demikianlah. Kalau kita ingat lagi, orang membolehkan seorang lelaki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Yang lagi dalilnya kita tengok dalam Sahih Bukhari juga. Yang orang dah terperanjat, rupanya boleh lelaki handsome-handsome salam dengan wanita yang lawa-lawa. Ini dah lain macam, ni Islam kata boleh. Sukalah orang apa ni, orang-orang muda dan sebagainya, lagi-lagi time hari raya ni kan, semua nak salam. Tapi kita lihat syarah hadis tersebut, dan sebelum kita lihat hadis tersebut, kita dah ada hadis lain yang jelas melarang apa ni, kita bersalawat dekat dah tak boleh, apa lagi apa ni, bersalam-salaman. Tentu lagi ada satu lagi bari ataupun apa tu, satu lagi kiriman ke arah ke perbuatan yang haram, kepada zina, takkan boleh. Tapi hadisnya adalah Rasulullah SAW yang dalam Sahih Bukhari itu akan bila dia di Madinah tu, nanti ada budak-budak datang dan masuk ke sini, ada jariah lah, seorang perempuan yang akan memegang tangan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW akan ikut aja lah ke mana budak perempuan tu bawa dia ke Madinah. Itu menunjukkan bahawa lelaki boleh bersalam dengan perempuan. Jadi kita lihat hadisnya, orang tak rajin nak lihat mungkin tak tahu, kita tengok hadisnya. Jariah dalam bahasa Arab, kata ulama-ulama hadis, adalah hamba perempuan dan bawa umur lagi belum balik. Kan tak sama dengan apa yang keadaan yang mereka nak bolehkan tu. Salaman bila communication ke apa ke, walaupun dia prime minister pun tak, walaupun dia sultan pun tak salam. Rasulullah kata apa, hadis lain, apa ni, siapa yang bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, apa ni, kalau dicocok dengan apa tu, besi, besi ataupun dari api, lebih baik daripada dia bersalaman seperti itu. Maka Nabi SAW, takkan selepas di sini kita boleh apa ni, kita boleh takwil lain atau boleh kata-katakan boleh. Adapun mengatakan bahawa yamas ataupun memegang wanita itu maksudnya adalah kinayah daripada jima, sebab Al-Quran tak pernah sebutkan jima secara terang-terangan, tapi sebenarnya kinayahnya pegang ni maksudnya itu semua lemah lah. Jelas apa maksud dalam hadis tersebut kalau kita lihat apa yang dipahamkan oleh para ulama hadis. Demikian ya. Jadi di sini kita berhadapan dengan satu kumpulan yang juga membaca ilmu. Kita tak nak kata dia ada ilmu lah, dia membaca ilmu. Tetapi fahaman yang disebarluaskan adalah fahaman yang salah, sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi kalau mula-mula satu dua masalah dia macam itu, bolehlah kita katakan tak sengaja lah, tersilap. Tapi kalau ada 10, 20, 30 masalah semua macam itu saja, kita tahulah ni ada penerapan manhaj yang lain yang merosakkan. Ya, jadi ini lebih bahaya mungkin daripada orang yang terang-terangan buat maksiat. Orang buat maksiat, dia tak kata benda ni halal, dia tak kata ni boleh, Nabi kata boleh, tak, dia kata haram, dosa saya yang lemah, saya yang tak boleh kawal dan sebagainya, tak boleh. Saya kalau nak buat event mesti nak kena campur lagi perempuan, tak orang datang misalnya. Jadi tapi saya tahu salah, okey, itu senang sikit. Tapi kalau orang yang buat kat dalam masjid pun, nak buat konsert, nak main gitar, nak selawat rock, nak sebagainya, lepas tu bawa hadis, ini kan lagi bahaya daripada orang yang buat dosa terang-terangan. Jadi ini isu sekarang ni. Kita lain tak bukan, kita sebagai orang yang cintai ilmu, kita kena mempertahankan ilmu. Kita cintai sunnah, kita mempertahankan sunnah. Tak ada lain tak bukan, kita kena kaji, kita kena belajar betul. Baik, kita teruskan. Jadi hasuran kat sini artinya adalah orang menahan diri daripada hawa nafsunya, bukan menahan diri daripada berhubungan badan dengan isterinya saja. Baik, dan ini kata Ibn Kathir, kenapa ini pendapat tafsir yang lebih tepat. Nampak tafsir pun ada khilaf, mana ada kata tafsir tak ada khilaf, tafsir pun ada khilaf. Jadi tetap bila ada khilaf, kita kena kembalikan kepada mana, kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi pemahaman yang tepat. Jadi kata Ibn Kathir, itu lebih tepat jika didasarkan pada firmannya, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, ya Rabku berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Siapa kata ni? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Duriat bukan anak saja kan? Terjemahannya anak, duriat tu lebih daripada anak, cucu, kicit, semuanya duriat. Maknanya Yahya, Nabi Zakaria bukan minta anak saja, dia minta duriat. Jadi cucu, cicit dan sebagainya. Kalau Nabi Yahya ni hasur, maknanya dia tak boleh berdekatan dengan isterinya. Macam mana nak dapat cicit, cucu kan? Ini dalilnya bahawa maksud hasurah tak sampai macam meninggalkan isterinya. Faham eh? Baik. Kemudian daripada Imam Ahmad, dia meriwayatkan dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin min waladi adama illa waqad akhta'a aw hamma bi khati'ah laisa Yahya bin Zakaria, wa ma yanbaghi li ahadin an yaqul ana khairun min Yunus bin Matta. Yang maksudnya, tidak ada seorang pun dari anak cucu Adam melainkan pernah berbuat kesalahan atau cenderung berbuat kesalahan, kecuali Yahya bin Zakaria. Cenderung maksudnya dekat sini berazam nak buat kesalahan. Cenderung tu bukan selalu buat kesalahan. Hamba tu maknanya betul serius nak buat apa tu, kesalahan. Maknanya semua orang mesti buat kesalahan, ataupun sekurang-kurangnya ada ham, ada niat yang besar nak buat kesalahan. Tak ada yang terkecuali melainkan satu orang, iaitu Nabi Yahya Ibn Zakaria. Dan tidak seorang pun layak mengatakan aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Tak ada orang daripada umat ini boleh mengatakan dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. Dan ini zahirnya masuk siapa, Rasulullah SAW tak boleh cakap dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. Yang akhir ni kita pernah baca, kalau kita ingat lagi, tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sebab ada orang mungkin mencela Nabi Yunus alaihissalam kan, sebab dia dah dakwah-dakwah, kaum dia tak mau dengar, dia marah kan, lepas tu dia keluar daripada negeri dia. Nah, itu yang dia masuk bila dia naik kapal tu yang ada taufan, bila apa tu tak ada jalan lain nak selamatkan diri melainkan apa ni ikut syariat mereka lah, kena kena undi dan campak siapa yang keluar undinya masuk dalam laut. Itu bukan syariat kita eh. Nak selamatkan satu kapal boleh tak korban dengan satu orang? Syariat itu boleh. Sekarang ini ini satu dalil lagi tentang masalah apa tu berubat dengan yang haram. Saya teringat balik syariat kita dalam satu kapal tu, lepas tu tak ada jalan lain lah konon-kononnya apa ni, kita selamat diri melainkan apa ni kita undi, lepas tu satu orang yang keluar, yang undi yang nama keluar tu kita campakkan ke laut, nanti lain boleh selamat. Syariat kita tak boleh buat macam syariat Nabi Yunus, walaupun dia kisah dalam Al-Quran. Sebab syariat kita tak boleh kita korbankan nyamuk untuk orang lain secara mutlak, tak boleh. Dalam hal ini tak boleh, nampak, walaupun dia dalam Al-Quran. Yang tak ada dalil bahawa syariat kita lain daripada syariat yang lain. Mereka dibenarkan oleh syariat kita, kita boleh ambil syariat lain. Itu pun ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah boleh tak kita gunakan syariat sebelum syariat kita. Baik, ada pendapat mengatakan boleh selagi dia tidak berlawanan dengan syariat kita. Ada kata tak boleh langsung. Tak boleh langsung pakai syariat sebelum kita. Jadi, yang penting di sini orang-orang tu mengatakan bahawa itulah Nabi Yunus AS dia tak sabar apa semuanya, jadi dia tak berapa bagus lah, aku lagi bagus daripada Yunus bin Matta. Mungkin ada fikiran-fikiran seperti itu kalau dia tak lafazkan dengan lidahnya pun. Jadi Rasulullah SAW kata apa, dia mempertahankan saudaranya Yunus bin Matta, jangan seorang pun kata aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Baik, sebab ada seorang lagi dan kenangan Nabi Yahya bin Zakaria, mungkin itu satu kelebihan untuk Nabi Yahya bin Zakaria. Walau bagaimanapun, tak semestinya ada kelebihan dalam satu-satu area menunjukkan bahawa awak tu lebih baik secara keseluruhan. Overall, tak semestinya lebih bagus. Betul? So, macam mana pun, Nabi kita Muhammad SAW paling baik sekali dibandingkan dengan siapa Nabi-Nabi. Jadi ada area-area mungkin ada yang menang. Betul tak? Tetapi mungkin tapi itu tak bermakna bahawa mereka lebih baik daripada seluruh pihak. Ini telah kita terangkan dahulu. Dari Abdullah bin Amr bin As, bahawasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ibni Adam ya'ti yawmal qiyamati walahu dhanbun illa ma kana min Yahya ibn Zakaria." Pada hari kiamat kelak, setiap anak Adam akan datang dengan membawa dosa kecuali Yahya ibn Zakaria. Ini satu kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada berkenaan dengan Nabi Yahya. Baik, yang berikutnya di antara keutamaan Nabi Yahya AS, Imam Ahmad meriwayatkan dari Harith Al-Ash'ari bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan 5 kalimat kepada Yahya bin Zakaria yang wajib, yang harus dikerjakan dan harus diperintahkan kepada Bani Israel agar mereka mengerjakan 5 kalimat tersebut. Dan hampir-hampir dia berlambat-lambat. Lalu Isa AS berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah diperintah melaksanakan 5 kalimat dan diharuskan, yang diwajibkan menyuruh Bani Israel untuk melaksanakannya juga. Engkau sendiri yang akan menyampaikannya atau aku yang akan menyampaikannya? Maka Yahya bin Zakaria pun berujar, wahai saudaraku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan menjadikanku diazab lebih awal atau aku akan disambar petir. Kenapa dia kat macam ini? Kalau Nabi Isa yang sampaikan ni, maknanya Nabi Yahya dah tak laksanakan perintah Allah. Jadi itu adalah satu sebab mungkin dia diazab. Jadi kata jangan buat macam itu, aku yang akan sampaikan. Ini lambat-lambat ni mungkin kesilapan eh. Baik. Jadi Rasulullah SAW bercerita lagi, kemudian Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis hingga masjid di sana benar-benar dipenuhi orang. Kemudian dia duduk di atas tempat yang mulia lalu memanjatkan pujian kepada Allah dan berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepadaku 5 perkara yang aku harus melaksanakannya dan aku perintahkan kalian untuk mengamalkannya. Pertama, kalian haruslah beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apa pun. Perintah pertama sama juga adalah tauhid dan larangan daripada syirik. Dan perumpamaan hal itu adalah seperti orang yang membeli hamba dari hartanya yang murni dengan lembaran uang atau lempengan emas, lalu budak itu bekerja dan berbuat untuk orang lain. Siapakah di antara kalian yang senang jika hambanya bersikap seperti itu? Jadi seorang dah beli satu orang hamba tu dengan harta yang banyak. Kalau kita dolar banyaklah, banyak kosong-kosong ni lah dalam dolar tersebut, dah beli mahal-mahal macam beli kereta. Tiba-tiba budak tu tak kerja dengan dia, budak tu kerja dengan orang lain, hamba tu kerja dengan orang lain. Itu perumpamaan hamba Allah SWT yang mensyirikkan Allah SWT. Sebab seolah-olah dia tak sembah Allah SWT, dia tak khidmat pada Allah SWT, tapi dia khidmat pada selain Allah SWT. Itu perumpamaan. Jadi ibadahilah dia, dan jangan pula kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, dan aku perintahkan kalian mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah mengarahkan wajahnya ke arah hambanya selama dia tidak menoleh. Oleh kerana itu, jika kalian solat, maka janganlah kalian menoleh. Ini juga terdapat dalam hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Jadi kita lepas tauhid, solat juga. Dan bila dalam solat, jangan toleh. Toleh wajah, boleh batal . Tapi kalau mata melirik-lirik, masih tak batal lagi. Yang ketiga, dan aku juga menyuruh kalian menjalankan puasa, kerana Allah telah memperumpamakan hal itu seperti seorang yang bersamanya sebuah botol berisi minyak kasturi di tengah-tengah sekelompok orang yang semuanya mencium bau harum minyak kasturi tersebut. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini kelebihan orang berpuasa. Memang hadis-hadis daripada Nabi SAW pun demikian. Sama. Walaupun bau mulut orang berpuasa itu tak wangi. Tak wangi. Bahkan busuk. Busuk ke wangi? Kalau boleh tahan, kau duduk sebelah dia je. Dekat-dekat dengan dia cakap, mesti busuk punya. Betul-betul puasa tu mesti busuk. Siwak macam mana pun mesti busuk. Sebab bukan daripada mulut dia, daripada dalam, daripada perut. Kosong tu kan, banyak gas keluar kat ni. Ataupun orang yang tak bercakap lama, mulut dia akan berubah bau busuk. Tetapi bau busuk ini adalah tanda ibadat. Dan tanda ibadat akan dibalas oleh Allah SWT. Allah cinta pada dia, Allah akan balas. Dan balasannya adalah busuk tu jadi wangi di sisi Allah SWT. Kalau kita ingat, orang yang mati syahid, darah, kotor kan, bau busuk. Tapi dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, darahnya tetap warna darah, warna merah. Tapi baunya adalah bau kasturi. Sebab itulah tanda ibadat ketaatan ni kepada Allah SWT. Sebab tu tanda-tanda ibadat ni tak akan disisihkan oleh Allah SWT. Tapi bukan buat-buat lah. Tentang tanda ibadat je, kita pun gosok-gosok apa tu, kita punya apa, dahi ya, sampai hitam-hitam, sampai nampak satu titik, dua titik, tiga titik. Kita ingatkan itulah bagus . Tak ada lah, kalau tak ada, tak ada. Ada orang tak ada pun, buat macam mana pun, tak ada. Tapi kalau ada orang badan dia besar sikit, dia anu sikit, sikit je pun dah tanda, tu lain lah. Maksudnya macam tu. Kalau orang yang pergi haji, kalau tak pasal-pasal, tak ada debu, tak ada apa semuanya, memang smart pun bagus. Tapi kalau, jangan pula dia ingatkan apa ni, ada hadis kan, orang yang rambutnya kusut masai, berdebu apa semuanya, kotor-kotor. Jadi dia pun sengaja kotor-kotor, selekeh-selekehkan dirinya. Tidak. Jadi maksud di sini adalah apa? Adalah memang tanda ibadat. Dan tanda ibadat itu disukai oleh Allah SWT, Allah akan balas. Yang keempat, selain itu aku juga menyuruh kalian bersedekah, kerana sesungguhnya perumpamaan anak itu adalah seperti seorang yang ditawan oleh musuh, lalu mereka menyatukan tangannya ke lehernya. Yang ini kena ikat lah, tangannya ke leher, lalu dibawa ke tengah-tengah orang banyak untuk kemudian dipenggang lehernya. Lalu dia berkata, apakah aku boleh menebus diriku ini dari kalian? Maka dia pun menebus dirinya dari mereka dengan barang dalam jumlah sedikit dan juga banyak, sehingga dia dapat membebaskan dirinya. Orang kena tangkap, Dia tak ada jalan dia nak lepas, maka dia tebuskan dengan harta. Jadi mati-matilah dia akan apa? Tebuskan dirinya dengan harta. Apa yang dah ada sikit ke ya? Banyak ke lah. Jadi kita boleh tebus diri kita daripada api neraka dengan apa? Dengan bersedekah. Ini pun dapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, berilah sedekah walaupun walau bisyaitit tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Satu kurma pun tak dapat, separuh kurma pun jadi. Tapi jangan separuh posen atau separuh duit apa ni, duit satu dolar lah eh. Ha. Tak ada value. Maksudnya selagi dia ada manfaatnya, walaupun dia mungkin sedikit di sisi kurang tersebut ke ataupun di sisi kita, tapi ia adalah besar di sisi Allah SWT. Dia akan jadi penembus kita daripada azab api neraka. Yang kelima, dan aku juga menyuruh kalian supaya banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kerana perumpamaan hal itu adalah seperti seorang yang dicari-cari musuh melalui jejak yang ditinggalkan, lalu dia mendatangi sebuah benteng yang sangat kukuh yang melindunginya. Dan sesungguhnya seorang hamba itu akan lebih terlindungi dari syaitan jika dia senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi perintah yang Allah perintahkan Nabi Yahya untuk sampaikan dan supaya diamalkan, supaya banyak berzikir kepada Allah. Umpamanya jelas, orang yang dah kena kejar dengan musuh, maknanya dia dah tak boleh lawan lagi lah. Jadi apa dia akan buat? Dia akan cari tempat berlindung. Nak cari tempat berlindung kat mana? Nak berlindung takkan nak berlindung dekat tempat yang senang apa ni diserang oleh musuh, tempat yang tak kuat. Jadi mesti cari tempat yang kuat, yang kalau boleh yang ada benteng tinggi yang musuh tak boleh naik. Macam Great Wall of China atau lebih hebat daripada itu. Tahukah kita ada satu benteng yang tak payah buat daripada batu, simen dan sebagainya, dan dia lebih kuat lagi daripada musuh-musuh? Iaitu dengan kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Jadi syaitan, musuh kita paling nyata, akan gagal menyerang kita. Jadi berzikir kepada Allah SWT ni bukan hanya dengan lisan saja, dan juga bukan dengan hati saja. Dia ada tiga keadaan. Satu, zikir kepada Allah SWT dengan lisan dan dengan hati, dua sekali. Yang kedua, kalau tak dapat, berzikir dengan lisan. Kalau tak dapat berzikir dengan hati saja pun jadilah. Jadi di sini apa ni, dengan kita sentiasa mengingati Allah SWT, kita akan mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Apa kita nak faham sekarang ni, kalau kita kurang ingat Allah SWT, maknanya kita dah tak ingat Allah SWT, kita akan ingat dunia, kita akan ingat apa semuanya, maksiat semua senang kita nak lakukan sebab tak ada benteng. Ni kita bukan cakap syaitan datang lepas tu syaitan sawan kita apa semuanya, itu pun dia juga. Tapi yang kita maksudkan sini mungkin lebih serius daripada itu, daripada dirasuk syaitan seperti rasuk jin, adalah kita tak ada kawalan untuk kita melakukan maksiat. Jadi caranya nak ingat Allah SWT. Kalau tanya remaja-remaja, orang yang buat maksiat sini sana apa semuanya, setiap langkah, setiap hari dia fikir cuma maksiat je. Memang dia akan buat maksiat. Betul lah, dia bangun tidur dia fikir apa dia nak enjoy lagi, apa lagi dia nak buat. Betul lah, nak telefon kawan dia, lepas tu dia nak pergi sini, lepas tu dia nak gini. Semua dia punya apa tu yang dia plan satu hari ni schedule, semua nak buat maksiat. Mana pun boleh tak agak-agak dia berhenti? Tak boleh. Tak diingat Allah SWT. Sebab tu kita bangun aja. Kita nak tidur, kita dah zikir. Itulah macam zikir lagi. Sampai tertidur-tidur kan zikir. Kita tak susah kan sebenarnya. Lepas tu bangun tidur, kita zikir. Banyak lagi. Kita masuk bilik air, kita zikir. Kita wuduk, kita zikir. Kita lepas duduk, kita zikir. Lepas kita solat dan sebagainya. Jadi kehidupan kita, kalau kita betul-betul ikut sunnah Rasulullah SAW, penuh dengan zikrullah sebenarnya. Penuh dengan selawat, penuh dengan zikir. Banyak. Sebab tu kemungkinan untuk kita seorang yang beriman melakukan maksiat sebenarnya kecil. Ini yang harus kita ajar. Tapi bukan zikir banyak-banyak, maknanya kita duduk satu tempat hadap tembok ke apa, lalu kita zikir banyak-banyak, goyang kepala. Itu saya tak rasa itu maksud kat sini. Sampai kita tinggalkan kita punya tanggungjawab eh? Tidak. Baik, hari Al-Ash'ari menceritakan, kelakinan lagi ni lah perawinya, dia meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, dan aku menyuruh kalian lima perkara yang diperintahkan Allah kepadaku, iaitu senantiasa berjemaah, mendengar, mentaati, hijrah, dan jihad di jalan Allah. Kerana barang siapa yang keluar sejengkal dari jamaah, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali dia kembali lagi. Dan barang siapa yang berseru dengan seruan jahiliyah, berarti dia termasuk salah seorang dicampakkan ke neraka jahannam. Hadis yang sahih ya. Hadis lepas Nabi SAW riwayatkan kisah Nabi Yahya, Nabi SAW pula memberitahu kepada kita apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk sampaikan kepada kita, iaitu berjamaah. Senantiasa berjamaah, bukan makan, minum berjamaah pun. Semua benda nak berjamaah, bukan maksudnya macam tu kan? Semua solat nak berjamaah, solat sunat pun nak berjamaah kan? So kat sini adalah dalam jamaah muslimin secara umumnya. Dan jamaah bukan jamaah semua jamaah tak ada imam. Jamaah mesti ada imam, maknanya kita di bawah satu imam. Itu maksud dia, bukan dalam solat saja tapi di luar. Dan imam itu memiliki apa tu, urusan kita, authority atas kita semuanya. Dan kita bila dah ada imam, kita kena dengar imam tersebut dan kita kena taat kepada dia. Maksudnya kita tak mau lawan dia, kita tak mau perang dia dan seterusnya. Kalau kita harus sunnah wal jamaah, kita kena taat dan dengar kepada imam, kerana yang kita suka maupun yang kita tak suka. Sebab itu memang ujian daripada Allah SWT kepada makmum. Imam macam mana pun baca sedap tak sedap, takkan awak nak Imam imam mesti dah aku baca lagi sedap. Kalau awak pergi kat depan, awak pula jadi imam. Tak boleh kan? Ada tak macam itu? Tapi yang diajar adalah sedap tak sedap, awak kena sabar. Kena sabar. Selagi dia tak melakukan perkara yang membatalkan solat, kita kena ikut. Nah, itu maksud dia. Sebab kita nasib baik tidak diuji oleh Allah SWT jadi imam. Lagi susah agaknya. Mungkin kita tak mampu jadi imam. Kena sabar pula akan kerana jemaah dan seterusnya. Kemudian kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk hijrah. Kita dah dengar arti katanya yang umum, yang bermula daripada hijrah tempat, daripada tempat yang banyak maksiat atau kekufuran kepada tempat yang soleh, yang ada ketaatan, tempat Islam, ataupun hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT kepada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah SWT. Hijrah daripada menganiaya orang kepada apa ni, tidak menganiaya orang. Jadi lebih umum lagi makna hijrah. Dan jihad di jalan Allah dengan semua makna jihad, sampai kepada jihad dengan harta dan juga jiwa raga. Dan termasuk jihad fisabilillah dalam mempertahankan apa tadi? Al-Quran, mempertahankan sunnah dengan ilmu. Sebahagian ulama salah mengatakan itu lebih afdal daripada jihad dengan pedang. Baik. Dan amaran daripada Rasulullah SAW dalam hadis ini, siapa yang meninggalkan walaupun sejengkal dari jamaah, bukan tinggalkan jamaah jauh-jauh, sejengkal saja, sejengkal saja, sikit saja, kail panjang sejengkal kan ada kan, pindih saja, itu dah merupakan satu dosa yang amat besar. Sebab berarti dia telah melepaskan ikatan Islam, rifqatal Islam, an unuhihi, dari lehernya. Jadi sebenarnya kita ni semua diikat di dalam apa? Di dalam Islam. Dan ikatannya tak boleh nampak lah. Tapi ikatannya adalah dengan kita bersama jamaah. Selagi kita dalam jamaah, maknanya kita ada ikatan. Kita diikat dalam jamaah, kita tak terlepas. Bila kita keluar saja daripada jemaah tersebut, maka kita lepaskan tali itu daripada leher kita. Bila dah terlepas, itulah ni antara hadis-hadis yang amat tegas. Sebab seolah-olah orang itu telah meninggalkan agamanya. Jadi sampai dia kembali lagi, jadi dia boleh melakukan sesuatu, memperbagikan keadaan, dia kembali lagi. Dan barang siapa berseru dengan seruan jahiliyah. Apa tu seruan jahiliyah? Panggil orang jahiliyah-jahiliyah ke? Tidak. Seruan jahiliyah, tak ada seruan jahiliyah adalah dengan kita memanggil kepada asabah, dengan kepada grup-grupnya tertentu. Dia puak dia, dia puak dia, dia parti dia, dia parti dia. Itulah seruan jahiliyah. Siapa yang menyeru kepada seruan jahiliyah, berarti dia termasuk salah seorang yang dicampakkan ke neraka jahannam. Tak boleh kita lakukan perkara tersebut yang memecah belahkan apa? Saf jamaah. Jamaah tak ada macam tu. Kalau ada yang tak kena, ada polisi-polisi yang kita tak suka dan sebagainya, kita rasa tak baik, tidak bagus, maka kita kena nasihat. Nasihat. Adinu nasihat, kata Rasulullah SAW. Bila ditanya untuk siapa nasihat tu? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammati. Nasihat untuk Allah, untuk agama Allah. Nasihat untuk Rasulnya. Nasihat untuk sunnah. Nasihat untuk kitab Allah. Nasihat untuk Quran. Nasihat untuk a'immatul muslimin. Nasihat untuk ketua-ketua penguasa-penguasa orang-orang Islam. Nasihat kepada mereka. Dan juga kepada orang biasa dengan amar ma'ruf dan munkar dan sebagainya. Agama ni keseluruhannya boleh kita cakupkan dalam satu je, satu makna yang besar, iaitu dia adalah nasihat. Dan lawan daripada nasihat adalah apa? Mengumpat. Lawan daripada nasihat adalah apa? Menghentam. Itu bukan nasihat, walaupun dia betul. Kita cakap semua betul, dia salah, dia gitu, dia gini, semua betul. Tapi itu nasihat ke bukan? Bukan, kita menghentam dia, kita menghukum dia. Dia nasihat lain daripada mengumpat ataupun apa ni, menghukum dan mengkondem orang. Baik, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun dia berpuasa dan mengerjakan solat, siapa dia ni yang keluar daripada jamaah walaupun sejengkal, yang seru dengan seruan jahiliyah, ini keluar ke jamaah? Kalau dia berpuasa masih kerjakan solat, apakah dia telah keluar daripada Islam? Yani dia telah lepaskan ikatan Islam, masuk neraka? Maka beliau SAW menjawab, meskipun dia berpuasa dan mengerjakan solat serta mengaku dirinya Muslim. Dia kata, aku Muslim. Jadi panggillah kaum Muslimin dengan nama mereka masing-masing, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan nama kepadanya dengan sebutan Muslimin dan Mukminin sebagai hamba-Nya. Jadi jangan panggil dengan seruan jahiliyah. Okay, kita geng itu. Okay, apa lah misal kata namanya, pakai nama imam-imam dia ke, ketua-ketua dia ke, ataupun nama bangsa dia ke, ataupun nama kabilah ke, jangan. Cakap kita mukmin, kita Muslim. Itulah nama yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya umat ini. Ini satu hadis yang agak masyhur sebenarnya, kena dengan kepentingan berjamaah dan sabar dalam itu. Yang keempat, penjelasan tentang sebab itu terbunuhnya Nabi Yahya AS. Jadi Nabi Yahya AS telah dibunuh oleh Bani Israel. Tapi apakah sebenarnya kisahnya? Apakah kisah sebenarnya? Para ulama menyebutkan beberapa sebab terbunuhnya Yahya bin Zakaria. Yang ada kat sini yang dianggap sahih betul. Kalau dalam kitab bahasa Arab ni panjang lagi ya. Yang paling masyhur di antaranya adalah bahawa sebahagian raja pada saat itu di Damaskus bermaksud akan menikah dengan wanita-wanita yang merupakan mahramnya, ni mahramnya, iaitu yang tidak boleh dinikahinya. Jadi raja memang dia dah suka dengan satu wanita tu, dia tak kisah walaupun bukan mahramnya. Yahya AS melarang hal tersebut, sehingga wanita-wanita itu merasa tidak suka kepada Yahya. Setelah hubungan antara wanita-wanita dengan raja-raja itu terdapat rintangan, maka wanita-wanita itu meminta raja agar mempersembahkan darah Yahya kepada. Rupanya perempuan itu yang marah. Diminta persembahkan darah Yahya kepadanya. Dia suruh raja bunuh Yahya. Nah, ini apa tu, power perempuan kan, dia boleh mempengaruhi lelaki. Ini memang dalam hadis Rasulullah SAW pun kata kan, aku tak pernah lihat wanita-wanita yang nafis satu aklin wa din, yang kurang dalam akalnya, kurang dalam agamanya, boleh mempengaruhi lelaki rajulin hazim, seorang lelaki yang, dia boleh mempengaruhi akal seorang lelaki yang hazim. Hazim ni maknanya yang berprinsip sebenarnya, bukan lelaki yang goyang. Lelaki yang steady ni boleh jatuh. boleh dipengaruhi dengan wanita dia. Mimpuna daripada mereka ni. Dan ini salah satu contohnya, wanita tersebut memujuk raja tersebut untuk membunuh Yahya. Kalau betul kau sayang aku, dia kurang gitulah agaknya. Kau bunuh Yahya ni, jadi kita boleh bersama. Jadi mereka dah tak ingat syariat lagi lah. Lalu membawa kepala dan darahnya dalam sebuah bejana ke hadapan wanita tersebut. Ada yang mengatakan bahawa wanita itu langsung binasa seketika itu juga. Kemudian para ulama berbeza pendapat tentang tempat terbunuh Nabi Yahya bin Zakaria, apakah di Masjidil Aqsa atau di tempat lainnya. Nabi Yahya bin Zakaria, mengenai hal tersebut dua pendapat yang berbeza. Yakni yang pertama, At-Tawri menceritakan dari Al-A'mash dari Syamr bin Atiyah, dia bercerita yang terbunuh di atas sebungkah batu yang terdapat di Baitul Maqdis itu ada 70 Nabi, yang diantaranya adalah Yahya bin Zakaria alaihissalam. Batu tu batu, yang kata batu terapung tu yang asas Masjid Nabi, Masjid apa tu, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa tu. Kata dia terbunuh di atas batu tersebut. Dan sebelum tu ada terbunuh 70 orang Nabi lain. Wallahu'alam. Ini daripada At-Tawri. Yang kedua, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dari Sa'id bin Musayyib, dia bercerita Bukhtanasar pernah datang ke Damaskus. Bukhtanasar ni raja daripada Babylon, saya. Dia seorang raja yang zalim. Dia datang ke Damaskus, Syria, kawasan Palestin. Tiba-tiba dia sudah berada bersama darah Yahya bin Zakaria alaihissalam yang tengah direbus. Kemudian dia bertanya mengenai diri Yahya, maka mereka pun memberitahukan kepadanya, dan pada darahnya itu terbunuh 70 ribu jiwa. Sanad hadis ini sahih yang disandarkan kepada Sa'id bin Musayyib, di mana dia menyatakan bahawa Yahya terbunuh di Damaskus. Jadi yang penting kat sini adalah dia telah dibunuh. Kisahnya adalah kerana raja nak kahwin dengan mahramnya. Walaupun ada cerita lain banyak, dia telah lari masuk, cuba masuk kat dalam pokok, pokok sembunyi ikan. Lepas tu syaitan apa ni tarik kain dia sedikit, jadi orang nampak. Lepas tu orang apa ni, apa nak buat dengan dia? Syaitan kata kita gaji dia, dan kita gajilah hidup-hidup. Itu kata cerita dia macam itu ke dalam dalam kitab bahasa Arabnya. Tapi yang ini yang dipilih, menunjukkan inilah yang paling tepat insyaAllah ta'ala. Tentang detailnya macam mana dia meninggal dunia, wallahualam. Yang penting dia terbunuh. Jadi Nabi pun kena bunuh, sedangkan dia dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi Muhammad SAW pun hampir-hampir kena bunuh. Memang hampir-hampir, tinggal sedikit lagi je. Betul tak? Kalau dia tidur malam itu di rumahnya, memang dia kena bunuh lah. 10 orang yang muda-muda daripada kabilah yang berbeza, apa ni, dah siap dengan pedang nak cucuk ni serentak. Lepas lepas itu apa ni, mereka tak sanggup nak perang dengan semua kabilah Arab kat situ. Jadi mereka terpaksa bayar diat aja, dah selamat lah. Kalau tak dipelihara oleh Allah SWT supaya keluar, dia keluar di hadapan mereka juga. Mereka tertidur pada malam tersebut. Dan yang diperintahkan untuk ganti kat tempat ni adalah Ali bin Abi Talib. Sebab itu adalah satu fadilah atau manaqib untuk Ali bin Abi Talib. Berani ni dia untuk tidur di atas katil Rasulullah SAW. Siapa yang agak berani? Dia tahu kat luar tu ada orang tengah tunggu nak bunuh, akan dapat hadiah yang besar. Macam itulah. Sekarang kalau kita kasih tahu je mana maslamat, dah dapat 1 juta. Saya kata siapa dapat kepala maslamat dapat 1 juta. Agak-agak tak nak buat, orang buat je, tak nak duit. Boleh bayar tu, boleh bayar ni. Jadi demikian, saya tak ada orang berani sebenarnya. Tapi Ali bin Abi Talib masih muda lagi, tapi dia berani. Kelebihan. Ada apa-apa soalan? Dan saya daripada kisah tadi bahawa mengikut syariat Bani Israel juga tidak boleh berkahwin dengan mahram sendiri, sama dengan syariat kita. Baik, kisah Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, seorang hamba, rasul dan anak hamba. Kita berpindah pada kisah Nabi Isa, nabi yang terakhir untuk Bani Israel. Selepas Nabi Isa tak ada nabi Bani Israel lagi. Yang adalah Nabi Arab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah berfirman dalam surah Ali Imran yang pada bahagian awalnya, iaitu 83 ayat di antaranya, sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasrani, mudah-mudahan laknat Allah menimpa mereka yang mereka mengaku bahawa Allah mempunyai anak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu. Jadi dalam surah Ali Imran, satu surah dalam Quran, ada bantahan terhadap apa? Akidah Nasrani. Walaupun dekat sana ada banyak lagi akidah yang salah. Kenapa akidah Nasrani inilah yang dibantah di dalam Al-Quran secara langsung? Kenapa? Sebab ia wujud pada zaman tersebut dan terdapat orang-orang yang menganuti agama tersebut dan berhujah untuknya. Dan mereka merupakan, ini orang-orang Nasrani yang menganut akidah ini, yang salah ini, merupakan salah satu kumpulan yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya. Jadi kalau mereka tak ada, mungkin tak ada apa ni, secara apa ni, bantahan ayat-ayat secara langsung. Ini secara umum aja kan, dah ada, dah cukup lah. Kerana mereka ada, ada ayat ya, supaya mereka apa tu, mereka dengar bantahan-bantahan tersebut, dan mudah-mudahan mereka apa ni, kembali ke jalan yang benar, mengikut Rasulullah SAW, tinggalkan agama Kristian. Jadi kita dekat sini, kita dapati bahawa agama kita ni agama dakwah dulu, bukan terus jihad. Adalah kan jihad terus. Semua orang Kristian nak kena bunuh penggal kepala terus gitu. LD je kita nak penggal kepala, nak bom dia. Tidaklah, bukan gitu. Kalau kita lihat Al-Quran kita, kita dapati bahawa semuanya ada apa? Dialog. Kita ada apa? Dialog maksudnya kita apa? Kita kemukakan hujah. Dan hujah-hujah kita mestilah bernas. Bukan hujah kosong-kosong, sejuk-sejuknya. Hujah kita mesti panas. Panas bukan punya sensasi. Dia panas tu maknanya tajam. Bila orang yang dengar tu boleh terima. Mesti intelektual maksudnya begitu. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran itu menerangkannya. Tapi nanti kita tengoklah tafsirannya apa tu maksud intelektual. Adakah pakai formula apa ke kan, mana macam itu tak, tidak eh. Saya dapati dalam Al-Quran intelektual, akademik. Tapi kita akan dapat ini simple, mudah sangat. Mudah sangat. Dan terus kepada apa ni, kepada point ni. Ada beberapa utusan Najran. Najran ni di mana? Di Saudi Arabia juga. Eh? Berapa kilometer daripada Madinah. Jadi negeri Arab ada satu tempat namanya Najran. Dan orang-orang ni, yang utusan daripada Najran ini datang kepada Rasulullah SAW. Mereka dengar Rasulullah SAW Nabi, mereka datang, mereka menyebutkan trinitas yang mereka yakini. Akidah mereka, akidah trinity itu, at-taklif. Trinity itu maknanya tiga dalam satu. Maknanya Allah SWT itu ada tiga. Dan tiga itu semuanya Allah, semuanya Tuhan. Jadi mereka sembah tiga, tiga Tuhan. Itu paling apa ni? Jadi paling basic lah tentang agama Kristian. Tiga. Kalau tak ada tiga tu bukan agama Kristian lah. Kalau dua je ke, dua setengah, itu bukan agama Kristian. Agama Kristian semua akan mengaku bahawa mereka sembah tiga, tiga Tuhan. Dari dulu lagi, dari zaman Rasulullah SAW, sebelum lagi dah ada agama ni. Sampai sekarang ada, ada lagi ya. Kan kadang-kadang masih ada lagi. Sampai sekarang mereka ada satu kota. Kota apa? Kota Vatikan pula lah. Ha, dengan askar yang apa semuanya. Kerajaan tak boleh masuk campur. Mereka, walaupun dia atas kebatilan, mereka tetap kuat dan sebagainya. Tapi kita janganlah nak agung-agungkan dia, mula nak ziarah dia ke apa semuanya. Kita cakap dengan dia, kalau kita nak cakap dengan dia, kita nasihatkan dia bahawa agama kamu ni perlu diperbetulkan. Agama tiga dalam satu tak boleh masuk akal eh? Ha, kalau nak kita cakap pasal akal lah. Tiga dalam satu apa maknanya ya? Tiga ke satu? Tiga. Tiga dalam satu, tetap tiga. Asal dia ada tiga ke asal Allah ni asal dia tiga ke asal dia satu? Pada akidah mereka, akidah ni asal dia tiga. Jadi tiga Tuhan yang berbeza-beza masuk jadi satu. Boleh? Tiga berbeza-beza masuk jadi satu. Tetap kan jadi tiga juga. Kalau dia daripada satu, dia pecah kepada tiga. Satu pecah kepada tiga. Boleh? Satu pecah kepada tiga dan semua lain-lain. Tak apalah. Kalau satu pecah kepada tiga, dia masih tetap satu. Kalau semua tu Tuhan, maksudnya satu je lah. Tapi kamu cakap, tiap satu tu individu lain. Tuhan Tuhan yang lain-lain. Kalau Tuhan yang lain, dia tak boleh satu. Tak boleh sama. Dia lain lah, dia masuk. Tak boleh sama. Jadi itu saja kita kita dapati menunjukkan kebatilan agama ini. Mereka tak boleh jawab. Mereka tak boleh jawab. Mereka nak nasihat-nasihatkan tentang orang Islam ke apa semuanya. Kita tak nak terima. Tak payah. Tak perlu kita. Jadi mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan trinitas yang mereka yakini. Mereka juga mengklaim bahawa Allah sebagai Tritunggal yang terdiri daripada Zat Kudus, Isa dan Maryam. Okay, pernah dengar pasal Lahud ni? Lahud ni datang dari kalimah ilah. Kalau pernah dengar dalam bahasa Inggeris mungkin ada juga ke Greek ke apa? Lahud. Lahud adalah ketuhanan, zat ketuhanan. Ada lagi satu eh, apa yang tak aku dengan Nasud. Ha, Nasud betul. Nasud pula daripada Nas, manusia. Ya, dua daripada dua unsur ini. Tuhan daripada dua unsur. Dan daripada akidah ni lah timbulnya macam-macam akidah yang mazhab-mazhab yang yang rusak eh. Baik. Zat Kudus, Isa dan Maryam. Yang masih terjadi perbezaan sesuai dengan perbezaan kelompok yang ada di antara mereka. Ini pun yang tiga ni, tiga ni memang disepakati. Tapi tiga ni pun ada juga khilafnya. Ada masukkan Maryam kat dalam apa ni, Trimbrit ni. Ada yang tinggalkan masukkan apa ni, Holy Ghost eh, Jibril kat dalam ni. Itu ada dia punya mazhab-mazhab berbeza-beza. Kita tahu sekarang yang paling dominan apa? Katolik. Katolik masukkan Maryam sebagai Tuhan. Yang lain tak masukkan eh? Tak eh? Dia cakap mother, mak aja. Mak aja tapi bukan Tuhan. Masukkan Holy Ghost. Wallahualam, kita pun tak faham lah. Siapa belajar faham. Pasal Tuhan boleh hilang macam mana kan? Pasal yang lain-lain lagi. Sebab tu kita kena bersyukur pada Allah SWT. Jadikan agama kita apa ni? Jelas, mudah. Tuhan masih ada lagi apa-apa kita boleh rujuk. Mereka dah tak boleh lagi. Rujuk apa pun semua ada. Setiap orang ada Bible dia sendiri. Setiap church bahkan ada. Tak silap saya lah, ada Bible dia sendiri. Besok lusa ada church baru, ada church baru, ada church baru. Boleh keluar mazhab baru. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan bahagian awal surat ini. Ini surah Ali Imran. Yang menjelaskan bahawasanya Isa merupakan salah satu dari hamba Allah Ta'ala. Yang diciptakan. Diciptakan. Dia bukan dah memang ada. Dia dulu tak ada. Lepas tu diciptakan dan dibentuk di dalam rahim ibunya macam manusia lain. Sebagaimana dia telah menciptakan dan membentuk hamba-hambanya yang lain. Semua hamba-hamba Allah SWT diciptakan Allah SWT. Kemudian dia bentukkan sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Kita bukan terus jadi macam ini. Betul lah. Kita mula-mula tak ada shape, tak ada apa pun. Pelan-pelan, mulalah berbentuk, bentuk, bentuk, bentuk. Baru nampak bentuk. Kalau dia gugur sebelum cukup apa ni, cukup sifat, mungkin apa gumpalan darah dia tak apa-apa. Kalau lebih sikit baru nampak kepala ni, tangan dan kaki dan sebagainya. Sekarang dah boleh tengok kan dengan apa tu, melalui scan ke X-ray dan sebagainya, bagaimana dia berkembang. Macam itulah Allah bentukkan. Sebab tu Allah SWT antara namanya adalah Al-Musaw. Musaw ni dia menggambarkan cukup syik. Di dalam arham kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Lepas tu warna kulitnya apa sama lengkap. Dan Isa macam itu sama juga. Dia ada kat dalam perut ibunya Maryam selama 9 bulan juga lebih kurang, sama macam yang lain. Jadi dia adalah hamba Allah Subhanahu Wataala, bukan Tuhan. Dia telah diciptakan tanpa melalui perantara seorang ayah. Bagaimana dia telah menciptakan Adam tanpa seorang bapa dan juga ibu. Itu bezanya Nabi Isa AS adalah fitnah. untuk Bani Israel sebab dia diciptakan tanpa bapa, dilahirkan tanpa bapa. Ada mak dia tapi tak ada bapa. Itu tak akan berlaku. Tak pernah berlaku dan tak akan berlaku lagi. Tak payah kita doa orang yang tak pernah kahwin ni, wanita tak pernah kahwin dan dapat anak juga macam Isa. Dan kata Allah SWT ala ma yasha'u qadir. Kata inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Boleh tak doa macam itu? Doa kan bagus. Semua boleh. Tapi yang ini tak boleh. Tak boleh doa. Ini tak akan berlaku lagi. Ini khas untuk seorang saja, iaitu Nabi Isa AS. Tetapi sebenarnya sebelum Nabi Isa, Adam AS telah diciptakan oleh Allah SWT tanpa bapa juga. Tapi tanpa ibu terus tak ada mak bapak. Untuk itu dia hanya cukup mengucapkan kun, maka jadilah apa yang dia kehendaki. Maha suci Allah lagi maha tinggi. Jadi ini kuasa yang luar biasa. Ada tak orang cakap tu boleh jadi? Ada. Tak tahulah nanti satu hari magic Melayu pula . Sekarang Melayu pun ada magic tadi saya tengok. Ya, orang putih je ada magic. Sekarang Melayu pun jalan-jalan buka magic . Illusion. Tapi cuba dia buat macam ini. Ciptakan sesuatu yang tak pernah ada, yang belum ada. Allah SWT dengan kalimat dia sudah ada. Itu kekuasaan Allah SWT. Selanjutnya Allah Taala juga menjelaskan asal mula kelahiran ibunya Maryam dan bagaimana keadaan yang dialami. Cuma satu perkara kita nak ingatkan. Bukan makna Allah SWT kuasa dia. Oh, dia sebut saja terus boleh berlaku, boleh ada, boleh wujud. Tak maknanya all the time Allah sebut semua buah ada yang benda. Bukan yang macam itu. Proses satu hal lah. Tapi maksud di sini Allah SWT nak ceritakan sesuatu. Bukan suka-suka apa. Tapi Allah SWT ceritakan sesuatu dengan apa? Dengan kebijaksanaan. Allah SWT hakim. Jangan lupa setiap penciptaan Allah SWT disertakan dengan sifat kebijaksanaan. Tak ada perkara sampai sekarang tak tercipta. Tak tercipta lagi. Mungkin akan datang baru diciptakan. Ataupun tak diciptakan langsung kat atas muka bumi ni. Sebab tak ada hikmah. Jadi apa yang ada sekarang ni diciptakan Allah SWT sebab ada kegunaannya, ada hikmahnya. Mungkin pada kita tak baik pun. Sebagian makhluk Allah SWT ni pada kita tak baik tu lah. Berbisa apa faedahnya apa. Itu cacing lah apa semuanya. Sekarang dengar-dengar cacing pun orang dah ternak, dah boleh buat macam-macam. Semua ada kegunaannya. Ada benda yang tak boleh dimakan seperti khinzir dan lain-lain lagi. Ada tak faedah daripada di sebalik atau hikmah di sebalik apa ciptaan binatang tersebut? Ya, ada tak. Sebab kalau semua dah halal, semua kita boleh makan, semua kita boleh minum, tak ada ujian lah untuk atas hamba-hamba yang tak boleh diuji siapa yang betul-betul taat pada Allah SWT, siapa yang tidak. Kalau semua wanita kita boleh kahwin, kita tak ada halangan apa semuanya, tak ada ujian pun kita nak tahan hawa nafsu kita ataupun tidak. Bagi isteri kita pun, walaupun isteri tak banyak, setiap masa kita boleh mendatanginya, waktu-waktu hit apa semuanya, tak boleh. Itu semua nak uji juga kita. Kita taat pada Allah SWT ataupun tidak. Begitu juga dengan ibadat. Itu yang baik pula. Buat ibadat baik, beribadat kepada Allah SWT semua digalakkan. Semua digalakkan. Tapi ada kala tak boleh pula kita ibadat-ibadat tertentu. Ada waktu tak boleh salat, namanya waktu-waktu tahrim, waktu haram. Ada waktu tak boleh puasa, ada hari tak boleh. Tak boleh puasa. Macam setengah dah boleh Syaban ni, tahu-tahu je nak puasa. Kemarin tak puasa, tak ada sebab nak puasa. Dosa pula. Dan macam-macam lagi. Jadi ini semua nak uji kita taat kepada Allah SWT ataupun tidak. Kita sembah Allah SWT kerana Allah SWT ataupun kita sembah Allah SWT tapi dengan hawa nafsu kita. Sebab tu orang-orang yang degil tak mau ikut sunnah Rasulullah SAW dalam ibadat mereka. Dia nak zikir ikut style dia. Nak pusing-pusing kepala ke, dia nak joget-joget ke, atau nak pekik-pekik ke dan sebagainya. Degil, dia tak betul-betul sembah pada Allah SWT. Allah tak mau ibadat macam tu. Tak terima. Kita yakin mana yang itu. Sebab mana boleh kita buat sesuatu konon kebaikan tapi sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Faham . Jadi sebenarnya dia sembah hawa nafsu dia. Apa balasannya orang sembah Allah SWT ikut hawa nafsu? Balasannya apa? Takkan dapat petunjuk. dia akan terus menerus dalam kesesatan dia ikut hawa nafsu dia. Orang yang tersilap, bila kita terangkan kesilapannya tu, dia boleh kembali. Okey, ini salah aku sebenarnya. Tapi orang yang memang ikut nafsunya, tak, ini best, ini yang boleh nangis punya, ini yang khusyuk punya, macam ini yang bagus. Kau tengok, dia susah nak buat. Susah. Kita tak cakap mustahil lah. Semua di tangan Allah SWT, tapi susah. Lebih susah daripada orang biasa. Selanjutnya Allah Ta'ala juga menjelaskan asal mula kelahiran ibunya Maryam dan bagaimana keadaan yang dialaminya, lalu bagaimana pula dia dapat mengandung Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa ini bermula dengan ibunya Maryam alaihissalam, satu wanita yang hebat, yang istimewa. Hal itu juga diuraikan dalam surah Maryam yang insyaAllah akan kami bicarakan nanti pada pembahasan berikutnya, yang semuanya tergantung pada pertolongan, kebaikan, taufik dan hidayah. Untuk kita ni semua simple. Kisah Nabi Maryam, kisah Nabi Isa. Ya, tapi di luar sana ada berapa juta orang apa? Orang Kristian. Pada mereka benda ni tak mudah macam kita. Pada mereka apa yang mereka anuti itulah yang betul. Sebab itu benarlah. Siapa kata Rasulullah SAW, mayahdihillahu fala mudhillah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah SWT, tak ada orang yang boleh sesatkan. Tapi sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyah. Siapa yang telah disesatkan oleh Allah SWT, tak ada orang yang boleh beri hidayah. Itu buktinya sekarang ni. Sampai sekarang mereka tak mau masuk Islam. Pada topik isu dia simple saja. Tentang Maryam, tentang Isa alaihissalam. Hujah tu tadi tu hujah intelektual. Itulah antara hujahnya yang akademik. Kamu kata Isa tu anak Tuhan sebab dia tak ada bapa. Kan sebelum tu Nabi Adam tak ada bapa, tak ada mak lagi. Kenapa kamu tak cakap Nabi Adam anak Tuhan? Itulah. Baik. Allah Ta'ala zat yang paling jujur berfirman, ini yang surah Ali Imran ni, Bismillah min syaitan rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin durriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Yang maksudnya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Dan berkatnya di masa mereka masing-masing. Itu sekali ini tafsiran. Satu keturunan yang sebahagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, ya Rab, sesungguhnya aku menagarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Kerana itu terimalah nagar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika isteri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Rabku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamakannya Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Maka Rabbnya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu peroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Allah Ta'ala menceritakan bahawa dia telah memilih Adam AS, kemudian dia mengkhususkannya seraya berkata, "Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim." Sehingga termasuk pula di dalamnya anak keturunan Ismail. Keluarga Ibrahim termasuk Ishak dan Ismail dan anak keturunan Ishak. Selanjutnya dia menyebutkan keutamaan sebuah keluarga yang suci lagi baik ini, iaitu keluarga Imran. Dan yang dimaksud dengan Imran di sini adalah ayahanda Maryam. Sebab ada lagi satu Imran, iaitu bapa kepada Nabi Musa AS, Musa bin Imran. Jadi namanya sama, nama sama tapi orangnya lah lain, zaman lain. Dan tidak ada perbezaan pendapat bahawa Maryam itu berasal dari silsilah Daud AS, yang ayahnya adalah Imran. Ayahnya pun Imran. Dan ibu yang termasuk salah seorang yang sangat taat beribadah. Dan Zakaria adalah seorang nabi pada saat itu, yang sekaligus sebagai suami saudara perempuan Maryam, Asya' yang menurut jumhur. Jadi hubungan Nabi Zakaria dengan Maryam siapa dia? Suami saudara perempuan Maryam. Ya? Ipar. Baik, lahirnya Maryam alaihissalam. "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at." Maka ketika isteri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Rabbu, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu." Dan dibaca pula dengan memberi harakat dhamma kepada huruf ta. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, yakni dalam mengabdikan diri di Baitul Maqdis. Pada zaman itu, kata Ibn Kathir, orang-orang banyak yang bernazar untuk Baitul Maqdis sebagai tempat pengabdian dari anak-anak mereka. Mereka nazarkan anak-anak mereka itu untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis di masjid. Berkhidmat lah, cuci ke apa ke semua yang diperlukan kat sana. Dan waktu sama mereka akan beribadat kat dalam masjid. Itu kebiasaan orang-orang pada zaman tersebut. Dan mereka menganggap itu sebagai satu kurbah ataupun satu perkara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi patutnya kita dapat anak, kita nak anak tu khidmat pada kita kat rumah kita, masjid kita, kita hantar kat masjid untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sekali satu pengorbanan. Itu yang dilakukan mereka. Tak ada orang suruh, tak ada orang paksa. Bukan untuk dapat apa-apa balasan, iaitu dunia. Kan kerana dia sakit, jadi dia nazarkan anak dia khidmat untuk masjid Baitul Maqdis ke? Tidak, tapi sengaja dia nazarkan untuk Allah SWT. Jadi hukum nazar macam ini lain dengan nazar yang mana yang orang harapkan sesuatu dilepaskan bencana atau mendapat manfaat dengan nazar mereka itu. Itu lain. Itu yang kata Rasulullah SAW, yang ini tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Kita akan dapat menolak qada dan qadar Allah SWT. Mereka kan kalau dia nak pas periksa ke, dia nazar lah besok nak. Nanti pas, nanti puasa 3 hari ke dan sebagainya. Itu semua tak disukai oleh Rasulullah SAW. Itu adalah nazar orang yang bakhil. Jadi kalau tak dapat, dia tak nak ibadat pada Allah SWT. Sebab tu kata ulama' dia sampai makruh. Tapi yang seperti ini lain. Dia tidak ada mengharapkan apa-apa balasan duniawi. Jadi yang ini digalakkan pula. Ada hadis, ada ayat-ayat Quran yang memuji orang-orang yang menyempurnakan nazar-nazar mereka. Di dalam ayat tadi, dalam kita lihat, apabila dia telah melahirkan, dia dah nazar sebelum dia melahirkan. Bila dah melahirkan, dia dapati dia melahirkan anak perempuan. Tapi dalam ayat itu kata wallahu a'lamu bima wada'a, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Apakah ini daripada kata-kata Maryam alaihissalam ataupun tidak? Kalau zahirnya takkan Allah SWT dia kata wallahu a'lamu bima wada'a, dia mengatakan itu istitradnya. Ini satu usul bahasa Arab dalam Quran juga banyak juga kita jumpa, bahawa itu adalah kata-kata Allah SWT. Allah lebih mengetahui. Dia kata begini, aku telah melahirkan anak perempuan, wahai Allah. Sebenarnya Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Dan walaysa zakaru kal untha, itu juga itu kata-kata Maryam ataupun firman Allah Subhanahu Taala. Yang Allah yang kata perempuan kita itu bukan, tak sama dengan perempuan. Ini antara dalil yang besar sebenarnya untuk apa ni, ahli al-haq, tentang perbezaan antara laki-laki dengan wanita di dalam syariat, di dalam syariat. Cara tabii pun mereka lah lain. Laisa dzakaru kal unsa, ini jelas dalam Quran kata apa? Kalau Maryam yang kata pun dia adalah satu perkara yang ada dalam Al-Quran, tak ada apa tu kata orang tu. Tidak ada penolakan daripada Allah SWT tentang kata-kata ini. Walaisa dzakaru kal unsa, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Tapi adakah bermakna bahawa mereka-mereka ini apa ni, perlu dianaktirikan ke orang tu atau diskriminasi kan di dalam perkara dalam syariat ini? Itu tidak semestinya. Tapi mereka daripada surat asas mereka, mereka tak sama dengan anak lelaki, kurang. Di sini dalilnya adalah kurang. Dan dalam syariat pula ada beberapa perkara lah yang mereka tak boleh disamakan dengan lelaki. Mereka tak boleh pergi dekat apa tu keluarga wanita, tak boleh pergi dekat keluarga lelaki, aku nak kahwin dengan anak lelaki kau gitu. Tak boleh lah. Tak pun dia kasih apa ni mahal. Okey, lelaki dia kata kau duduk kat rumah, kau jaga rumah semuanya, jaga anak-anak, aku keluar kerja. Itu pun tak ada lah. Itu tak sekutin, tak sama. Sebab kita tahu bahawa Allah SWT ciptakan wanita dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Kita kan lagi dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi macam itulah kita kena uruskan urusan kita. Dan ucapan Hannah, wa inni sammaituha Maryam, sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Tak tahu sebenarnya Hannah siapa. Hal itu dapat ibunya Maryam. Okay. Namanya Hannah. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Hal itu dapat dijadikan sebagai dalil untuk memberikan nama anak pada hari kelahirannya. Hari pertama dah boleh kasih anak. Kalau kita ikut kisah ini, dia layankan, dia doa dan dia kata, aku telah namakan anakku Maryam. Dan ini juga boleh kita jumpa dalam hadis. Dan sebagaimana ditegaskan dalam kitab Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, pada hari keberangkatannya bersama saudaranya ke tempat Rasulullah SAW, lalu dia meneguhkan saudaranya dan memberinya nama Abdullah. Anas bin Malik baru dapat adik. Baik. Jadi lepas tu dia apa? Dia pergi bawa anak dia, adiknya pergi jumpa Rasulullah SAW dan namakan anaknya, adiknya itu dengan nama Abdullah, hari yang sama dilahirkan. Tak tunggu sampai 7 hari. Dan dalam hadis Al-Hasan dari Samurah disebutkan sebagai hadis marfu', seorang anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya, maka disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuh dari kelahirannya tersebut, diberi nama dan dicukur rambutnya. Diriwayatkan Ahmad dan para penulis kitab As-Sunan dan dinilai sahih oleh At-Tirmizi. Dalam tersebut hadis apa? Kata-kata Tauli pula, Rasulullah SAW beritahkan kita namakan anak kita pada hari yang ke-7. Tapi perbuatan Nabi SAW pernah apa? Pernah namakan anak orang dan anaknya sendiri pada hari yang pertama. Sebab saya anaknya, saya seorang daripada anak Rasulullah SAW ataupun anaknya, anaknya Fatimah, tak ingat saya. Namakan anaknya pada hari yang tersesat, ada hari yang sama juga. Jadi ini menunjukkan, ataupun hadis inilah, hadis ini yang atas ni, ini menunjukkan bahawa apa ni, boleh hari yang pertama ataupun hari yang ketujuh. Dan ucapan Hannah, iaitu isteri ibu Maryam AS, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaanmu dari syaitan yang terkutuk. Dan doanya ini telah dikabulkan oleh Allah sebagaimana dia telah menerima nazarnya itu. Jadi doanya diminta Allah SWT melihara Nabi Isa dan zuriat Nabi Isa. Betul tak? Bukan. Melihara Maryam dan zuriat Maryam, itu Nabi Isa AS, daripada syaitan terkutuk. Ini umum. Aku juga apa ni, godaan ataupun kacauan, kacau dan gangguan daripada syaitan itu diminta dilindungi daripada syaitan. Minta Allah SWT lindungkan. Dan kata Ibn Kathir, doa ini telah dikabulkan. Dan kita baca ayat ini, akhirnya memang telah dikabulkan oleh Allah SWT. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, ma min mauludin illa wa syaitanu yamassuhu hina yulad fayastahilla sarihan min massihi syaitan min massati syaitan iya illa Maryam wa ibnaha. Tidak seorang anak pun dilahirkan melainkan syaitan menjamahnya ketika dia dilahirkan sehingga dia berteriak keras kerana jamahan tersebut, kecuali dan putranya. Semua orang, semua anak keluar mesti nangis. Tak ada yang keluar ketawa . Dan kalau ikut hadis ini, sebab anak kecil itu menangis bila dia keluar dunia ni, sebab dia dipegang, dijamah oleh syaitan. Nah, itulah gangguan syaitan yang pertama, waktu dia nangis. Jadi apabila Maryam AS, ibu Maryam, doa untuk diselamatkan daripada gangguan syaitan ini, maka tak kena. Zahirnya mereka tak nangis kerana gangguan syaitan. Kalau mereka tak nangis, maknanya mereka tak nangis kerana gangguan syaitan pada hari mereka dilahirkan. Kemudian Abu Hurairah berkata, jika kalian menghendaki, bacalah ayat wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaanmu dari syaitan yang terkutuk. Jadi ini adalah tafsir untuk ayat tersebut daripada Rasulullah SAW dan daripada sahabat. Jadi ini satu kelebihan untuk Maryam dan Nabi Isa. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu mauludin min bani Adam yamassu syaitanu bi usbu'ihi illa Maryam binti Imran wa ibnaha Isa." Setiap anak yang dilahirkan, anak cucu Adam, disentuh syaitan dengan jari jemarinya kecuali Maryam binti Imran dan putranya Isa. Di dalam hadis ni lebih jelas lagi macam mana syaitan pegang dengan jarinya je, dengan jari tu yang buat anak-anak semua nangis. Jadi jahat gitu kan syaitan, daripada kita kecil belum tahu apa-apa dia dah kacau, apalagi dah besar. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, kullu insanin taliduhu ummuhu yalkuzuhu syaitanu bihubnaihi illa makana min Maryama wabniha alam tarau ila sabiyyi hatta yasqut hina yasqutu kaifa yasrukh. Setiap orang dilahirkan, ibunya pasti dijamah oleh syaitan dalam buaiannya kecuali Maryam dan putranya Isa. Tidakkah kalian memperhatikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya, bagaimana dia berteriak kencang? Jadi bukan satu hadis, banyak hadis lah. Ada hadis ni sahih. Para sahabat menjawab, ya kami memperhatikan ya Rasulullah. Beliau SAW bersabda, yang demikian itu dia dijamah syaitan ketika dalam buaiannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, kullu bani adama yat'unu syaitanu fi jambihi hina yuladu illa Isa bin Maryam zahaba yat'un fata'ana fil hijab. Setiap anak Adam itu disentuh bagian tubuhnya, bagian badannya, bagian tepinya, oleh syaitan ketika ia dilahirkan, kecuali Isa putera Maryam, dia pergi menyentuh dalam hijab. Dia cuba juga nak sentuh rupa-rupanya Nabi Isa alaihissalam, tetapi dia sentuh ada hijab, ada penghalang, dia tak dapat sentuh. Itu kelebihan. Jadi zahirnya kalau gitu Nabi SAW pun tak selamat juga daripada sentuhan syaitan ni. Tapi tak bermakna bila dah sentuh kita habis lah, kita terus jadi sesat ke jadi pengikut syaitan, tidaklah. Tak maknanya kita tak boleh jadi Islam dan seterusnya. Waktu Allah SWT tak berkahwin kita apa ni, irada, berkahwin kita akal, nampakkan, tunjukkan kita jalan, jalan yang betul, jalan yang tak baik, kita juga yang pilih. Ambil jalan selamat ataupun jalan celaka. Itulah yang apa ni, yang diberikan oleh Allah SWT, jadi kita yang pilih. Jadi syaitan ini memang usaha dia, dia usaha dia untuk sesatkan kita, tapi dia sendiri tak ada kuasa untuk sesatkan kita. Itu kita kena ingat. Jadi kita dah sampai tentang apa ni, Mufatimah, kisah Nabi Isa dan kisah Maryam dan anaknya Isa alaihissalam. InsyaAllah kita sambung ni pada pertemuan yang akan datang lah, lepas Hari Raya kan. Kita akan diumumkan insyaAllah. Ada apa soalan? Ustaz, ada nanti seorang lain menyebutkan ke seorang apa ni, pasangan suami isteri mau apa, berhubungan dengan doa. Dan doa itu akan dapatkan hasilnya tu. Kalau dia berdoa, dia akan selamat daripada gangguan syaitan tu. Ini perlu menjamakkan dengan hadis. Gangguan syaitan umum, gangguan syaitan lebih umum daripada dia pegang aja ke atau apa. Jadi kita tak tahu benda ni perkara yang lain. Mungkin kita tahu sampai kat sini bahawa sebab anak tu menangis sebab dia kena cucuk dengan jari oleh syaitan, dia diganggu. Cuma dua orang dia yang selamat, tu Maryam dan anak dia. Dia tak diganggu syaitan dalam sudut-sudut. Ada orang yang baca zikir yang waris daripada Nabi SAW bila bersubuh tu, kemudian dia diselamat daripada gangguan syaitan. Maknanya mungkin gangguan-gangguan yang lain tak termasuk sini, tak termasuk apa? Tak termasuk ini yang saya ingat. Sebab tidak, tak ada kelebihan untuk Nabi Isa dan Maryam alaihissalam. Kita selamat daripada gangguan-gangguan lain. Sebab macam ni dalam perkara yang syaitan ni, bahan syaitan yang kita tahu, kita bila masuk rumah, kita main masuk aja, apa yang akan berlaku? Syaitan yang tunggu yang ikut kita tu daripada tempat kerja ke tempat mana, dia pun join masuk sekali. Tapi bila dia kata apa, hari ni aku dapat tempat tidur best, kalau kamu masuk apa tempat aircon, dia pun tidur tempat aircon situ. Tak kata lempok, dia mahu tidur kat atas, kata lempok dengan kita. Jadi kalau kita masuk, kita baca bismillah kan, dan doa yang warid, dia tak boleh masuk. Oh, lama bi tadi nyari tak, malam tak dapat apa, tak dapat overnight, tak dapat tidur, tak ada accommodation, dia kena tidur kat luar, tak dapat masuk. Kena juga kan adik tu. Ini antara yang kita tahulah. Kemudian bila kita makan, kita main makan aja, masuk mulut gitu ya, kita dah terlupa terus sampai habis makan, dah sampai minyak, rupa-rupanya kita apa ni, kita sama-sama makan yang kita tu siapa? Syaitan. Kita suap dia pun suap, kita suap pun suap, dia tak kena kenyam. Jadi ialah siapa ni? Siapa yang kenyam? Syaitan yang kenyam. Tak boleh bismillah, dia pun suka, dia kata hari ni aku dapat makan kenyam, betul, tuan aku kasi makan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Bila kamu bersubuh, tak ada, agaknya dia pun masuk sekali. Demikian tu kita perkara kita tak tahu. Kalau kita berzikir, maka dia tak akan dapat dengan kita. Okay. Kalau kita cuba ambil ini dan kita ambil hadis ini, kita faham dia lebih luas daripada setakat cucuk tu je. Banyak lagi benda, wallahualam, kita tahu ni je. Jadi yang ini khususnya adalah dijamah oleh syaitan ketika dilahirkan. Tak ada orang yang kita tahu yang dia dilahirkan oleh ibu ni tak nangis. Semua nangis. Baca zikir apa pun nangis. Betul tak? Radiyallahu anha pun boleh, kita nak cakap Abizah Allah boleh, Rahim Allah boleh, doa apa saja yang baik sebenarnya pun sebenarnya boleh, tak salah. Awak nak sebutkan Abu Bakar alaihi salam sallallahu alaihi wasallam pun boleh sebenarnya, tak ada apa salah pun. Dari sudut asal memang boleh, tapi telah jadi adat ulama-ulama sebutkan sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi. Kalau untuk Jibril dan yang lain-lain Nabi-Nabi disebutkan alaihi salam, kerana dia taruh salawat sekali. Dan pasuk Maryam dan yang lain-lain yang disebutkan dalam Quran ni, kita sebutkan sebagai alaihassalam. Dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Tak bermakna kita cakap gitu dia dah jadi Nabi, tidak eh. Itu khilaf tu kita nak sebut. Alaihassalam bermakna dia semoga selamat atas dia, sejahtera atas dia, tak apa pun. Semua orang ada alaihassalam. Kita sebut assalamualaikum, cuma doa. Kita nanti di sini dahulu, insyaAllah kita sambung lagi. Jadi semoga apa yang kita dengar, kita baca memberi manfaat selama ini. Dan kita apa ni, berhentilah, rehatkan kelas ini untuk kita bersedia untuk bulan Ramadan. InsyaAllah jumpa lah lepas bulan Ramadan, bulan Syawal ke apa, kita akan diumumkan insyaAllah. Yang benar daripada Allah SWT yang silap, saya minta maaf daripada diri saya dan daripada syaitan. Kulu qawli hadha astaghfirullahaladzim. Adi walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.